perhatian. Semua ku lakukan untuk pelarian, agar engkau sadar istriku sayang. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Semua ku lakukan untuk pelarian, agar engkau sadar istriku sayang. Bagaimana